Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI, orang tua kami yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Yang artinya adalah, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi, dan sempurnakannya nikmat-nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapa kamu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam ketika dalam perjalanan hidupnya mendapatkan hambatan, kemudian goncangan dari keluarganya, di sini Allah menegaskan dengan ayatnya adalah sebagai bentuk tasliyah, hiburan. Hiburan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam adalah berupa mimpi agar menggembirakan dirinya, dapat mengabarkan kelak tentang posisi penting saudara-saudaramu dan ayahmu tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memilihmu bukan hanya untuk menjagamu, akan tetapi juga untuk membuat tipu daya mereka sebagai sebab bagi kemaslahatanmu. Lalu Allah mengajarkan kepadamu takwil peristiwa-peristiwa sehingga menarik perhatian para pembesar kepadamu. Takwil sesuatu adalah pengetahuan tentang penafsiran sesuatu. Di sini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safian. Ayat ke-6 dari surat Yusuf ini menggambarkan kepada kita bahwa pilihan menjadi nabi itu bukan kehendak para nabi itu sendiri, tapi Allah lah yang memilih. Innallastofaki. Allah memilih dan Allah menetapkan. Ketika ketetapan itu jatuh kepada seorang nabi, maka Allah tidak menelantarkan nabi begitu saja. Allah tetap mengajarkan, wa yu'allimuka, mengajarkan ilmu, mengajarkan mukjizat. Sebagaimana di sini kita menemukan Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub, sebagaimana sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dapat mentakwilkan mimpi. Kita juga menemukan bagaimana Nabi Musa dapat menggunakan tongkat untuk berbagai peristiwa-peristiwa mukjizat lainnya, seperti bukan saja untuk memberi makan hewannya dengan tongkat tersebut agar dedaunan jatuh sehingga hewannya bisa makan dedaunan tersebut, tetapi tongkat itu juga bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut sungai Laut Merah. Ini merupakan pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah kepada para nabi. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pelajaran bagi kita umat Islam untuk berbuat. Berbuat, Allah akan membimbing kita. Sebagaimana nabi berbuat dan Allah akan membimbingnya. Apa potensi yang kita miliki, kita jadikan modal dasar. Jangan pernah mengeluh, apalah saya orang yang termarginalkan, apalah saya orang miskin papa tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah berpikir kita tidak memiliki apa-apa, karena sebenarnya Allah telah memberikan banyak potensi bagi kita yang menjadikan sumber dasar yang apabila itu digunakan sebaik mungkin akan menjadikan dan menghasilkan suatu yang luar biasa. Siapa pernah menduga tongkat Nabi Musa yang sederhana itu rupanya memiliki fungsi yang begitu berdahsyat? Apa yang di tanganmu wahai Nabi Musa? hanya sekedar tongkat ya Tuhan. Tidak, dia bukan tongkat biasa. Apa yang di tanganmu wahai umat Islam? Hanya sebuah kitab suci biasa. Tidak, dia bukan kitab suci yang biasa, tetapi dia sungguh sangat luar biasa. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Wa qul i'malu. Katakan wahai Nabi Muhammad, berbuatlah wahai umat Islam. Karena apa? Allah yang akan membimbing kita. Dengan bimbingan Allah, Allah akan memudahkan jalan hidup kita. Karena apa? Karena akan mengetuk hati saudara kita untuk membantu melancarkan apa yang kita perbuat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Iya, kisah ini kita akan perjelas di sini. Bukan kisah yang kita ceritakan, tapi i'tibar yang perlu kita ambil dari kisah ini. Ketika Allah mengatakan wa kadzalika yajtabika, artinya Allah memilihmu. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz Zainal tadi, berarti bukan pilihan itu datangnya dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Allah yang langsung memilih, sama dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita perhatikan ketika Allah berfirman yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, Allah ajarkan bagaimana menta'wil tabir-tabir mimpi tersebut. Setelah itu bukan diajarkan itu saja kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi wa yutimmu ni'matahu, disempurnakan nikmat Nabi Yusuf alaihissalam. Alaika, ada alaika. Alaika itu adalah hal yang pasti, karena Allah yang akan memberi. Kalau sudah Allah yang memberi, maka tidak ada satu perubahan pun. Itu memang sudah Allah yang menentukan. Setelah itu wa ala ali Ya'qub. Kenapa harus dikaitkan pada Ali Ya'qub? Karena ini adalah orang tua dari Nabi Yusuf yang mempertahankan itu. Jadi bapak dan anaknya dapat, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu disampaikan lagi sebagaimana yang telah aku sempurnakan. Ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Itu adalah orang, kedua orang ini adalah orang tua dari Nabi Ya'qub atau Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang perlu kita ambil dari kisah ini adalah ketika Allah ingin memberikan sebuah ilmu, ketika Allah ingin memberikan sebuah nikmat, tentu ada ujian-ujian sebelum itu, sebagaimana yang kita dengar kisah dalam Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mana yang kita pilih? Permusuhan itu yang terjadi di situ, itu yang kita pilih, atau nikmat yang akan disempurnakan Allah? Wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Ya'qub, sebagaimana juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Maka sebetulnya kita harus dapat mengambil nikmat itu dengan meninggalkan permusuhan. Disinilah Nabi Yusuf alaihissalam diingatkan oleh Allah, jangan sampai mengambil permusuhan tersebut. Begitu Ustaz Sabir. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita fasilitas. Maka seperti juga hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah karena banyak keluarga atau saudaranya sekandung sendiri pun memusuhinya. Jadi kalau kita dalam hidup ini banyak keluarga kita tak senang sama kita karena perbuatan kita yang baik. Contoh, kita selalu baca Al-Quran, saudara kita suka-suka hanya suka dengan musik-musik, yakinkan diri kita itu dicibir dengan keluarga, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu hal kelebihan di antara orang-orang yang lain. Maka seperti juga pernyataan Allah di sini apa? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, disempurnakan nikmatnya kepadamu. Nikmat Allah telah disempurnakan kepada kita semua. Kurang apa lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita di sini adalah banyaklah kita menjadikan i'tibar-i'tibar dari kajian, yaitu berupa kisah Nabi Yusuf ini, sebagai benteng dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kesusahan, oh kesusahan kita ini belum seberapa yang dialami oleh para nabi. Kalau kita mendapatkan musibah, Oh, ini belum juga seberapa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah itu rujukan agar kita selalu ada keimanan dalam kehidupan kita dan terjauhi daripada musuh umat Islam yaitu syaitan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Safiar didampingin Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Zainal Arifin mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.